Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adallahu iyyakum minan nar. Kemudian dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ta'ala, ingkar ittikhad al-asbab i'timadan al-qadar. Ya, jadi ada di antara kelompok yang sesat itu, mereka mengingkari sebab. Ya, karena i'timadan al-qadar. Berarti sudah, kalau sudah ditakdirkan sudah, tidak usah lagi ada usaha sebab-sebab yang bisa menjadikan dia menjadi ahli surga ataupun ahli yang lain. Nah, wa min haula ta'ifahum a'lahum qadran. Jadi ada di antara mereka itu yang menganggap tingkatannya itu tinggi sehingga mereka menganggap sudah mengerti tentang al-qadar. Wahum mustansikuna bid-din, dan mereka berpegang teguh dengan agamanya itu. Fi ada'il faraid al-mashhura, itu hanya menjalankan sesuatu yang diwajibkan yang masyhur. Wajtinab al-muharramat al-mashhura, demikian juga meninggalkan larangan yang sudah masyhur. Lakin yaghlatuna fi tarki ma umiru bihi min al-asbab. Namun ternyata mereka meninggalkan apa? Sebab. Ya, ghalat fi hadha al-mas'alah. Itu justru ini adalah suatu bentuk ihya ibadah. Dhannina anna al-arif idza syahida al-qadar a'rada an dhalik. Jadi kalau sudah tingkatannya ma'rifah, sudah mengerti tentang al-qadar, maka tidak usah lagi menjalankan perintah Allah ataupun meninggalkan larangannya. Bahkan misalnya yaj'al al-tawakkul minhum aw du'a wa hudzalik min maqamat al-'ammah duna al-khassah. Jadi orang yang masih bertawakal ataupun juga masih berdoa kepada Allah, atau yang lainnya dari perkara ibadah, ini khusus tingkatan yang amah, kata mereka. Maqamah al-amah, ya, orang-orang yang awam saja. Duna al-khasah, bukan orang-orang yang khas di antara mereka. Bina'an ala anna man syahida al-qadar alima anna ma qadara sayakun. Karena dengan dia mengerti tentang al-qadar, dia tahu akan apa akan apa yang akan terjadi. Jadi fala haja ila dari, tidak butuh dengan tadi perkara tawakul, berdoa ataupun juga ikhtiar yang lain. Nah, ini pandangan mereka. Jelasnya hal ini adalah hadza dalalun mubin. Ini adalah kesesatan yang nyata. Nah, dan ini termasuk dalalun mubin minas sufiyah, ya, dari kalangan orang sufi. Ta'ti bil ubudiyah min awamir wa nawahi, kemudian fatajtanib al manhiyat wal ma'asi wa taf'al al wajibat. Kalau mereka yang masih itikadnya awam, ya, tentunya masih menjalankan ibadah, ya, menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah. Ya. Namun kalau sudah tingkatannya ma'rifah, itu sudah berbeda. Wahadi akhaf mimman yatruk asy-syari'ah wa ya'khud bil haqiqah. Jadi orang yang masih menjalankan itu masih ringan. Ya. Tingkat kekeliruannya menurut anggapan, ya, berbeda dengan orang yang sudah tingkatan tadi, sudah tingkatan hakikah ataupun ma'rifah ataupun juga mengerti al-qadar. Karena walakinna tara'annu laqibalil asbab. Jadi mereka tidak memandang lagi sebab. Jadi tidak ada nilainya sebab-sebab tersebut. Yaqulun, ya, mereka mengatakan inna du'a la fa'idah fihi. Sesungguhnya doa itu tidak ada faedahnya. Ya, ini adalah pendapat yang keliru, yang salah. Fahum yalghawna al-asbab allati amara Allah biha. Mereka meninggalkan sebab, padahal hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meninggalkan sebab, ya, dan juga tidak mau berdoa, bahkan tidak bertawakul. Hadza dhalal. Nah, ini adalah kesesatan yang wadih. Li'anna Allah jalla wa ala amara bittikhad al-asbab. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tetap, ya, memerintahkan, ya, hamba-hambanya untuk senantiasa mengambil sebab, ya. Ingin menghafal Quran, ya, bisa hafal Quran tentu dengan rajin membaca, menghafal, ya. Ingin bisa mengerti ataupun memahami agama ini, ya, dengan cara belajar, mendengarkan kajian atau membacanya, ya. Tidak mungkin tanpa ada sebab dia bisa pintar, tanpa ada sebab dia bisa paham. Nah, demikian juga yang ahlu al-jannah, mereka harus mengambil sebab, ya, dengan banyak beribadah kepada Allah. Wala tunafi baina al-ittikhad al-asbab wa baina al-iman bil qadar. Li'anna alladhina qablahum qalu inna syari'atu 'arid al-qadar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengambil sebab dan tidak menafikan antara pengambilan sebab dengan beriman dengan takdir. Ya. Li'anna alladhina qablahum, karena ada di antara orang-orang yang sebelum mereka ini mengatakan inna syari'atu 'arid al-qadar, karena syariat itu bertolak belakang dengan takdir. Asy-syari'ah la tu'arid al-qadar. Wa haula qalu asy-syari'ah la tu'arid al-qadar. Sedangkan orang yang setelahnya menganggap syariat itu tidak bertentangan dengan al-qadar. Walakin al-akhdhu bil asbab yu'arid al-qadar. Tapi ya, ternyata mereka memiliki pandangan yang salah lagi. Ya. Kalau yang sebelumnya mengatakan syariat itu berseberangan atau bertentangan dengan takdir. Terus yang satunya tidak bertentangan. Namun mengambil sebab itu termasuk yu'arid al-qadar. Ya. Bertolak belakang atau bertentangan dengan takdir. Jadi fala fa'idah min ittikhad al-asbab indahum. Jadi tidak ada faedahnya kalau mengambil sebab. Wahada tentunya pendapat-pendapat seperti ini dalal bila syak. Ada suatu kesesatan, kekeliruan, kesalahan yang besar tanpa diragukan. Lianna Allah amara bittikhad al-asbab ma'a fi'l al-ibadah. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hamba untuk senantiasa menjalankan sebab beserta dengan mengamalkan ibadah kepada Allah. Wa la tu'arid bainahuma. Jadi tidak ada pertentangan ataupun berseberangan, bertolak belakang di antara keduanya. Tetap kita beribadah. Bukan berarti kita rajin beribadah terus, tapi kita tidak mengambil sebab. Ya. Kan ada seperti orang ingin rezekinya lancar, diberikan harta yang banyak, dia hanya beribadah saja, tidak mengambil sebab. Atau sebaliknya, dia mengambil sebab tidak beribadah. Tetap kita menjalankan ibadah kepada Allah, dan juga ada ittikhad al-asbab atau ikhtiar mengambil sebab. Demikian juga ingin masuk ke dalam surga, tetap kita terus beribadah dan juga mengambil sebab-sebab yang lain. Nah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi wala tu'arid bainahuma, tidak ada pertentangan. Ya, kalau orang musyrikin dulu mereka menganggap bahwasanya walau syaa'allah ma asyakna wala aban. Kalau seandainya Allah menginginkan kami tidak berbuat syirik, ya, tentunya tidak akan terjadi katanya. Karena mereka menganggap ini sudah takdir. Nah. Wala tu'arid bainahuma fajala addu'a sababan. Demikian pula doa. Ya, doa itu termasuk sebab. Ya. Kita sudah berusaha, berupaya semaksimal mungkin. Kemudian juga kita harus berdoa. Ini juga termasuk sebab. Wal isti'anah billahi sababan. Meminta pertolongan kepada Allah juga sebab. Wa tawakkul 'alallah sababan. Bertawakal kepada Allah juga termasuk sebab. Ya. Jadi menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Kita sudah menjalankan usaha, upaya, ikhtiar, doa. Lalu kita serahkan kepada Allah. Ini juga termasuk sebab. Jadi wattikhad al-asbab an-nafi'ah ma'murun bihi. Jadi mengambil sebab yang bermanfaat, arti yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini adalah ma'murun bihi. Termasuk ma'murun bihi ataupun juga masyru' yang disyariatkan, yang diperintahkan Allah. Fa'idad al-iddah fil jihad. Ya, seperti orang ketika dia ingin berperang melawan orang-orang kafir, mereka mempersiapkan, ya, dengan mempersiapkan fisiknya, persenjataannya, kemudian juga perlengkapan yang lainnya, akomodasi, logistik, dan sebagainya. Ini termasuk sebab, min aqwa al asbab. Kalau misalkan perang begitu aja, tidak mungkin, ya, akan hancur. Tidak di i'dad, tidak ada persiapan. Ya, harus ada persiapan, semuanya pun harus ada persiapan. Apa yang dia ingin lakukan, ada persiapannya. Jadi fal asbab laha fa'idatun kabira li'anna tu'in 'alal ibadah. Ya, karena sebab-sebab tersebut, ya, ini memiliki faedah yang besar dan juga bisa membantu di dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syubhatuhum fi tarkil asbab. Lalu mereka melontarkan beberapa syubhat, ya, memberikan suatu kerancuan. Padahal itu sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulun innahu la haja ila ittikhad al-asbab ma'a wujud al-qadar. Ya, tidak ada atau tidak butuh lagi terhadap tadi mengambil sebab, mengambil ikhtiar, usaha. Kalau sudah ada takdir, kalau sudah ditetapkan, in kana Allah qad qadar syai'an fala tanfa'u al-asbab ma'a al-qadar. Kalau di sana Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sesuatu, ya sudah, tidak ada manfaatnya lagi sebab bersamaan dengan ketetapan, dengan takdir tadi. Nah, itu syubhat yang mereka lontarkan, yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan wa yaquluna ittikhad al-asbab, ya, orang yang mengambil sebab itu, ini termasuk dari orang-orang yang awam saja, duna al-khassah, bukan orang-orang yang khusus. Yahtaju al-awwam alladziina iimaanuhum dha'if wa yaqiinuhum dha'if. Yang mereka mengatakan bahwa orang yang masih mengambil sebab itu, berarti apa? Imannya itu masih lemah, keyakinannya masih kurang, masih lemah. Nah, ini pendapat mereka yang keliru. Ini adalah dalal. Mislama qala alladziina min qablihim inna syari'a yahtaju al-awwam. Sama seperti tadi yang sudah diucapkan, ya, bahwasanya syariat itu khusus atau dibutuhkan untuk orang-orang yang awam. Ini adalah pandangan yang keliru. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan amara bittikhad al-asbab wa ma husul al-maqsud fa huwa idah jalla wa ala. Jadi fala tu'arid baina ittikhad al-asbab wa baina al-ubudiyyah lillah. Jadi tidak ada pertentangan antara mengambil sebab dengan ibadah kepada Allah. Nah, kemudian ar-rad alaihim, bantahan terhadap syubhat yang mereka lontarkan. Fa inna allaha qaddara al-asya bi asbabiha, maka sesungguhnya Allah telah menetapkan sesuatu itu dengan tadi aspek sebab. Falikulli syai'in sabab. Jadi segala sesuatu itu ada sebab. Falis sa'adah wa dukhul jannah asbab. Ketika dia ingin mendapatkan kebahagiaan, atau masuk ke dalam surga harus ada sebab. Ya, ingin bahagia di dunia dan di akhirat harus melakukan sebab. Rajin beribadah kepada Allah, meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah, ya, harus bersabar, istiqamah, ya, di atas syariat Allah. Ini termasuk sebab udkhul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga terhadap apa yang sudah kalian lakukan ketika di dunia. Ini adalah perbuatan yang mereka lakukan, itu adalah sebab. Tidak hanya diam saja kemudian tiba-tiba masuk surga. Ya. Karena harus melakukan apa? Perbuatan, melakukan usaha, melakukan sebab. Orang yang melakukan amalan soleh, man amila amalan solihan min dzakarin aw unsa, baik yang laki-laki atau yang perempuan, tentunya akan mendapatkan kebahagiaan. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik. Tentunya dengan melakukan apa tadi? Sebab. Sebabnya apa? Mengamalkan amalan soleh. Ya. Jadi ittikhad al-asbab wa la tu'arid asy-syariah, tidak akan bertentangan dengan syariat ataupun juga dengan takdir. Ya. Jadi rad alaihim, ya, itu bahwasanya Allah sudah menetapkan namun dengan adanya sebab. Ketika ahli surga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap mereka juga melakukan sebab. Ya. Tidak hanya semata-mata mereka masuk surga tanpa ada ittikhad al-asbab. Taib, ini diantara ucapan Asy-Syaikh rahimahullah. Taib. Naqtabil qadra subhanaka wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.